masa muda. Sungguh senang jiwa penuh dengan sukacita, dengan api yang tak kunjung padam selalu membakar dalam kalbu. Masa mudaku, masa yang terindah, masa Tuhan memanggilku. Masa mudaku, masa yang ku kenang, ku tinggalkan semua dosaku. La la la la la la. Masa muda, sungguh senang jiwa penuh dengan sukacita, dengan api yang tak kunjung padam selalu membakar dalam kalbu. Masa mudaku, masa yang terindah, masa Tuhan memanggilku. Masa mudaku, masa yang ku kenang, ku tinggalkan semua dosaku. La la la la la.